السيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita melanjutkan pembahasan tentang tiga hal yang tidak boleh kita perlakukan terhadap diri Allah, yaitu semi, kufu, dan niddun. Mirip-mirip artinya, sama, sekufu, tandingan, ini tidak mungkin ada pada diri Allah. Tidak mungkin ada sesuatu makhluk yang sama dengan Allah, yang sekufu dengan Allah, yang sebanding dengan Allah, yang merupakan tandingan Allah. Ini tidak ada. Kemudian, wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Beliau melanjutkan pembahasan tentang kias. Allah tidak dikiaskan dengan makhluknya. Tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluknya, kecuali kias aulawiyah. Nanti akan dibahas oleh beliau tiga macam kias. Pertama, kita bahas dulu apa itu kias. Menyamakan sesuatu dengan yang lain. Misalnya Nabi menyamakan mencium istri di bulan Ramadan ketika puasa, itu dikiaskan oleh Nabi dengan apa kemarin? Apa? Iya, kumur-kumur. Kumur-kumur dikiaskan, karena ada persamaan antara kumur-kumur ketika puasa dan mencium istri. Apa persamaannya? Bahaya. Bahaya. Kumur-kumur kalau tidak hati-hati bahaya, batal puasa kita. Begitu juga mencium istri kalau tidak hati-hati berbahaya, nanti berakhir dengan jima, tentu batal puasa kita. Bahkan bukan sekedar batal, tapi ada kifarat, ada denda yang cukup berat. Ya, ada tiga kifaratnya, tiga macam, boleh milih salah satu. Ini kias. Antum bisa ada gambaran kias itu apa. Seperti narkoba hari ini. Kan di zaman Nabi belum ada narkoba, narkotika gitu ya. Oh, dikiaskan dengan khamr yang ada di zaman Nabi, yang berasal dari perahan anggur atau perahan kurma atau madu atau syair atau hintok. Umar pernah berdiri di atas mimbar dan mengatakan bahwa khamr itu dari lima, ya, madu, hintok, syair. Hintok syair terjemahnya satu, gandum, kemudian kurma, kemudian anggur. Tapi ucapan beliau lima hal ini bukan pembatas. Artinya, dari jambu, dari duren, dari apapun, kalau nanti bersifat khamr, maka itu pun haram. Ya. Oleh karena itu Nabi sempat melarang, jangan menyimpan anggur atau kurma di bejana terbuat dari anu. Gitu. Kenapa? Karena mempercepat. Mempercepat proses dari anggur menjadi khamar. Dari kurma menjadi khamar. Karena khamar itu kan apa ya? Alami, ya kan? Dibiarkan nanti jadi khamar. Memabukkan. Itu dilarang. Setelah itu Nabi melarang semuanya. Mau pakai wadah apapun ketika sifatnya itu akhirnya menjadi khamar, maka itu dilarang. Ya. Nah, berarti khamar itu sifat. Bukan zat. Ya, sifat. Maka zat apapun ketika memabukkan, maka itu khamar. Ya, kullu muskirin khamrun. Khamar adalah segala sesuatu yang muskir, yang iskar, yang membuat orang mabuk. Itu namanya khamar. Apapun bentuknya. Ada yang cair, ada yang padat, ada yang suntikan, ada asap, ada apapun ketika membuat orang mabuk, maka disebut khamar. Nah, maka apapun hari ini yang apabila dimakan, diminum, dihisap, kok bikin mabuk, maka dikiaskan dengan khamar di zaman Nabi yang lima itu. Ya, nah, tahu antum apa itu kias? Ya, terbakar dikiaskan dengan tenggelam. Ya, ini untuk mati syahid. Orang yang mati tenggelam ini syahid. Nabi tidak mengatakan terbakar, tapi para imam mengatakan ini sama. Tenggelam di air menderita. Tenggelam di api lebih menderita. Ya. Yeah. Maka sama-sama mati syahid. Karena inti dari mati syahid adalah mati dalam keadaan yang sangat menderita. Tertimpa sohibul hadam, terkena wabah, terbakar, tenggelam, tabrakan, terjatuh dan seterusnya. Wal qiyasu yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan kias ini dibagi tiga. Kias ini dalam masalah Allah dibagi tiga. Yang dua batil, yang satu hak. Ya. Apa yang pertama? Qiyasus syumul. Kias secara menyeluruh. Ini yang batil. Huwa ma yu'rafu bil 'ami syamil li jami'i afradihi. Kias yang meliputi keseluruhan. Bi haitsu yakunu kullu fardin minhu dakhilan fi musamma dhalikal lafdhi wa ma'nahu. Hal-hal yang banyak sekali itu masuk pada satu permasalahan. Beliau memberikan contoh al-haya, hidup. Kan Allah hidup. Banyak ayat-ayat dan hadis yang menyatakan bahwa Allah itu hidup. Ya, innaka hayyun la yamut. Ucapan Abu Bakar ketika Umar kalap, ketika Umar kehilangan akal seolah, demi dia tahu bahwa Nabi sudah wafat. Ya. Ketika melihat dan diceritakan bahwa Nabi sudah wafat, Umar kalap marah-marah dengan mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah meninggal, akan aku bunuh dengan pedangku ini. Teriak-teriak dan didengarkan oleh kaum muslimin yang ada di situ. Nah, datang Abu Bakar dengan mengatakan barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beliau telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Rabbul Alamin, fa innahu hayyun, maka Allah hidup dan terus hidup, tidak akan pernah mati. Ya. Jadi wajib kita katakan bahwa Allah itu hidup. Berarti haram kita katakan bahwa Allah mati. Nah, fa innahu la tuqasu hayatullah ta'ala bi hayatil khalqi. Tetapi tidak boleh dikiaskan hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Kan antum hidup, saya hidup, ya, ayam hidup, kambing hidup, bahkan tanaman dikatakan hidup, ya kan? Tanaman hidup. Ketika dicabut kering, kita katakan ini sudah tidak hidup lagi, ini sudah mati. Bahkan lebih dari itu apa? Mesin, ya? Mesinnya hidup nggak? Mati pak, ya? Coba hidupkan. Nah, hidup. Nah, barangkali ini pelajaran bagi kita. Allah ingin menyuruh kita membuka mata bahwa sama-sama hidup tidak boleh disamakan. Jangankan kita dengan Allah, kita dengan mesin saja beda. Hidupnya kita dengan hidupnya mesin kan beda. Mesin dikatakan hidup kalau berputar, itu saja. Itu saja, kita kan tidak. Ya berputar, ya berjalan, ya mundur, ya makan, ya minum, ya maju. Ya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh seorang manusia yang hidup. Adapun mesin cuma muter aja. Bagaimana kita dengan Allah? Tentu lebih banyak lagi perbedaannya. Gitu. Nah, ini membuka mata orang-orang yang mengatakan kalau Allah punya tangan sama dengan kita dong. Kalau Allah punya wajah sama dengan kita dong. Kalau Allah punya telapak kaki sama dengan kita dong. Ya, ini karena cepat sekali pikirannya itu, sempit sekali. Dia berpikir, dia melihat dari kacamata dirinya saja. Tangan itu ya kayak begini nih tangan. Ya seperti kemarin saya gambarkan orang yang buta bertahun-tahun, kemudian dia melihat selama 5 menit, kemudian buta lagi. Selama 5 menit dia melihat itu hanya melihat 2-3 benda. Maka setiap kali dikatakan kepada dia ada gunung, ada langit, ada harimau, ada gajah, ada mobil, ada pesawat, ya, dia bandingkan dengan 2-3 barang yang pernah dia lihat itu. Ya. Nah, maka jangan pernah kita membayangkan bahwa Allah punya tangan kemudian seperti kita ini. Ya. Itu hanya lafaz saja. Hanya lafaz saja. Ya. Tentu jauh sekali perbedaannya. Sebagaimana jauh sekali perbedaannya antara hidupnya sebuah mesin dengan hidupnya seorang manusia. Jauh sekali perbedaannya. Apalagi tangan kita dengan tangan Allah, jauh sekali perbedaannya. Maka haram kita mengatakan Allah tidak punya tangan. Haram kita mengatakan Allah tidak punya wajah. Ya. Ini qiyasus sumud. Yang kedua, qiyasut tamsil. Qiyas secara tamsil. Ini kembali kepada kaidah awal tadi. Qiyas itu apa? Huwa ayulhiqu syai'a bimathilihi fayuj'alu ma sabata lil khaliq mithla ma sabata lil makhluq. Menyamakan apa yang ada pada diri khaliq dengan apa yang ada pada diri makhluk. Kalau Allah punya tangan, ya begini nih tangan, tangan Allah. Kalau Allah punya wajah, ya begini nih wajah Allah. Kalau Allah bersemayam, ya begini nih bersemayam. Kalau Allah turun ke langit dunia, ya begini cara turunnya. Aini qiyasus tamsil, dan ini juga batil. Yang hak, yang ketiga, yaitu qiyasu aulawiyah, kias tertinggi, ya, kias tertinggi. Nah, ini dibawakan dalilnya oleh beliau, surat An-Nahl ayat 60. Walillahil mathalul a'la, bagi Allah itu perumpamaan tertinggi, kias tertinggi. Itu. Jadi begini, ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, apa yang akan engkau lakukan apabila engkau pulang ke rumah ternyata istrimu sedang bersama laki-laki lain, sedang berzina?" Sa'ad menjawab, "Apa? Hah? Akan aku bunuh dua-duanya. Akan aku bunuh dua-duanya." Jawaban saat ini tidak disalahkan oleh Nabi. Dari sini keluar hukum bolehnya seorang laki-laki membunuh istri yang sedang berzina di depan matanya bersama suaminya. Sebab kalau ini salah akan ditegur oleh Nabi. Nabi enggak menegur gitu. Tapi dengan syarat di depan mata. Di depan mata, bukan katanya-katanya. Ya. Bukan katanya-katanya. Tadi saya lihat istrimu boncengan sama si Anu, ya. Lalu kita cari-cari, kita bunuh. Tidak boleh. Di depan mata. Ya. Lalu Nabi berkomentar, "Wahai para sahabat, lihatlah Sa'ad. Betapa besar cemburu dia. Aku Rasulullah lebih cemburu dari dia. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku." Ini yang dimaksud. Walillahi al-masalul a'la. Allah itu memiliki perumpamaan tertinggi. Ya. Apakah Muhammad Ali badannya besar? Ya. Ya. Umar lebih besar lagi. Nabi Adam lebih besar lagi. Malaikat maut besar badannya? Iya. Jibril lebih besar lagi. Aras lebih besar lagi. Nah, yang terbesar siapa? Siapa? Allah Rabbul Alamin. Ini yang dimaksud. Walillahi al-masalul a'la. Jadi, segala sifat kebaikan itu Allah yang paling. Pendengaran saya tajam. Pendengaran antum lebih tajam lagi. Pendengaran si fulan lebih tajam lagi. Pendengaran malaikat hafadah lebih tajam lagi. Nah, yang paling tajam pendengaran Allah. Dan begitu seterusnya. Semua sifat kebaikan yang dimiliki oleh para makhluk, maka Allah yang paling tinggi. Walillahi al-mathalul a'la. Ya. Nabi Nuh sabar. Ratusan tahun berdakwah. Hanya mendapat kurang dari 100 orang, hanya 81 orang. Tapi terus beliau berdakwah, sabar. Ya kan? Nabi Ibrahim lebih sabar lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sabar lagi. Ya, Allah Rabbul Alamin paling sabar. Maka salah satu sifat Allah adalah as-sabur, yang maha penyabar. Itu. Bagaimana tidak sabar? Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dan disembah oleh orang-orang. Allah lihat, Allah melihat, dan Allah biarkan. Dikasih makan, dikasih minum, dikasih sehat. Seumur hidup Allah tidak memberikan penyakit kepada Fir'aun. Kayak apa sabarnya? Kayak apa sabarnya? Allah Rabbul Alamin maha sabar. Ya. Si A pintar, si B lebih pintar, si C lebih pintar, si D lebih pintar. Allah Rabbul Alamin yang paling pintar. Ya. dan tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang belum diketahui oleh Allah, yang telah berlangsung, yang sedang berlangsung, dan yang akan datang. Allah tahu. Ini bayi ini masih merah nih, akhirnya jadi orang kaya atau orang miskin, Allah tahu. Akhirnya masuk surga atau neraka, Allah tahu. Bayi ini kalau dewasa, berapa kali akan meninggalkan sholat, Allah tahu. Berapa kali dia ikut sholat berjamaah, Allah tahu. Berapa kali dia berzikir, Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Allah Maha tahu. Ya. Yeah. Adapun pintarnya manusia, apalagi yang bukan Nabi dan Rasul, itu ada kalanya tidak tahu. Bahkan Nabi saja pernah tidak tahu. Ketika Nabi ditanya oleh seseorang, ya Rasul, tempat yang paling disukai oleh Allah itu apa? Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu apa? Nabi tidak bisa jawab. Enggak ada ilmu. Nabi enggak ngarang. Oke. Tempat yang paling buruk itu kayaknya tempat pelacuran enggak, ya. Kalau enggak tempat perjudian enggak. Nabi enggak berani, enggak mau ngarang, enggak kayak kita. Ya, menurut saya, menurut hemat saya, kayaknya sepertinya Nabi tidak. Kalau tidak tahu dari Allah, beliau diam. Ya. Karena beliau pernah ditegur dalam masalah ini, dan beliau seumur hidup ingat dengan teguran itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ya. Harus menunggu wahyu. Lalu Nabi mengatakan, nanti kalau aku kedatangan Jibril, akan aku tanyakan pada Jibril, apa tempat yang paling disukai oleh Allah dan apa tempat yang paling dibenci oleh Allah. Tidak selang lama Jibril datang dan beliau bertanya kepada Jibril. Kata Jibril, aku tidak tahu. Ya, Jibril tidak tahu. Tempat yang paling disukai oleh Allah itu apa? Tempat yang paling dibenci oleh Allah itu apa? Jibril juga tidak tahu. Maka Jibril mengatakan, nanti akan aku tanyakan kepada Mikail. Lalu ditanyakan kepada Mikail dan Mikail tahu. Nah, padahal Jibril lebih mulia dari Mikail. Padahal Jibril lebih alim dari Mikail. Tapi dalam hal ini Jibril tidak tahu, Mikail tahu. Ya, maka tidak boleh disimpulkan Nabi Khadir lebih mulia dari Nabi Musa. Salah. Nabi Khadir lebih mulia, lebih alim dari Nabi Musa karena memberitahu tiga hal. Cuma tiga hal. Gitu. Jadi orang dalam satu kasus lebih tahu dari orang lain, belum tentu dia lebih alim. Orang yang lebih alim, seorang guru, ada kalanya dikasih tahu oleh muridnya. Ini hal yang biasa dalam ilmu. Hal yang biasa. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Husain. Ya. Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Husain. Siapa Muhammad bin Husain ini? Muridnya. Muridnya bermula sama dengan Imam Bukhari. Bermula sama dengan Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari dia. Ya. Biasanya meriwayatkan hadis itu kan dari guru, dari gurunya. Umumnya begitu. Bukhari mengatakan haddatsana Yahya ibn Ma'in, haddatsana Ali bin Madini, guru besar beliau. Nah, satu ketika Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Husain, padahal muridnya sendiri bermula zamah dengan beliau. Inilah seorang alim. Ya, tidak sungkan-sungkan mengambil ilmu dari siapapun, walaupun dari muridnya. Ada seorang syekh yang mengadakan muhadharah. Kata kita bedah buku gitu ya. Buku yang dibedah, buku muridnya. Buku tulisan dari muridnya. Ini enggak masalah. Biasanya kan murid membedah buku gurunya. Ini kebalik. enggak masalah. Jadi ilmu itu diambil dari siapa saja. Ya. Akhirnya Mikail tahu, ya. Ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah apa? Masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Ternyata bukan tempat pelacuran, bukan perjudian, ya, pasar. Ada sesuatu pada pasar. Maka Nabi melarang kita untuk masuk pasar apa? Pertama kali. Usahakan kalau kita masuk pasar, jangan menjadi orang pertama masuk pasar. Ya. Jadilah orang kedua, ketiga, gitu. Jangan orang pertama. Karena setan menancapkan benderanya di situ, di pasar itu. Dan sedikit orang yang selamat dari jerat setan, tipuan setan di pasar itu. Ya. Tapi hari ini saya kira kita tidak akan pernah menjadi orang pertama masuk pasar, ya. Mau jam berapa aja masuk pasar sudah ada orang, ya. Nginep, ya. Berarti aman, ya. Yang penting kita tidak nginep di pasar. Ini bukan berarti bahwa berdagang itu tercela. Bukan berarti bahwa jual beli itu tercela, tidak. Tidak. Maksudnya bahwa kita disuruh hati-hati. Jangan sampai kita tergelincir, tergoda gara-gara pasar. Bima'na kullu sifatin kamal, setiap sifat yang sempurna, sifat yang baik, melihat kan baik, mendengar baik. Yang enggak baik itu buta, tuli, bisu, itu enggak baik. Berbicara, mendengar, berkuasa, tahu, hidup, ini kan baik. Maka falillahi ta'ala a'laha, Allah yang paling. Allah yang paling. Dalam bahasa kita sering disebut dengan apa? Dalam enggak ada dalam bahasa Arabnya itu. Allah mendengar, kan? Mendengar bahasa Arabnya sami', itu. Allah melihat, kan? Bahasa Arabnya basir. Nah, as-sami' al-basir sering diterjemahkan dengan maha. Saya kira tepat ini terjemahan ini, ya. Maha melihat, maha mendengar. Saya kira tepat. Justru dalam bahasa Arab enggak ada. As-sami' saja. Atau pakai alif lam lah, ya. Oleh karena itu kita tidak boleh menamakan siapapun dengan alif lam kalau itu sama dengan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, ya. Adapun Rahim, Nabi Rahim, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Rahim? Allah Rabbul Alamin. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Muhammad itu Rahim di akhir surat At-Taubah, ya. Bil mu'minina raufun rahimun. Muhammad itu terhadap orang-orang mukmin rauf, rahim. Rauf sifat Allah, rahim sifat Allah. Disematkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pernah beranggapan berarti raufnya Allah sama dengan raufnya Nabi, rahimnya Allah sama dengan rahimnya Nabi, tentu tidak. Sayangnya Allah sama dengan sayangnya Nabi, penyantunnya Allah sama dengan penyantunnya Nabi, tidak. Ya, saya kira tepat terjemahan dalam bahasa Indonesia itu dengan kata-kata maha, maha melihat, maha mendengar, ya, maha pengasih, maha penyayang. Karena yang paling tinggi, yang ولهذا احيانا نستدل بالدلاله العقليه من زاويه القياس بالاولى. Kadang-kadang kita bisa memahami ini dengan dalil aqliyah. Kan dalil ada dua. Dalil ada dua. Apa? Naqal dan akal. Naqal atau as-sam'. Dalil yang berupa wahyu, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, akal. Akal itu menjadi dalil. Dalil adanya Allah itu bisa secara nakal dan bisa secara akal. Akal kita semua bisa mengatakan dan meyakini bahwa Allah itu ada, walaupun tidak ada ayat Al-Quran, tidak membaca hadis-hadis. Karena apa? Karena tidak mungkin ada sesuatu tanpa pencipta. Ya kan? Di dalil itu bisa dengan nakal, bisa dengan akal. Seperti mengazani mayat. Mengazani mayat ini secara nakal rusak, secara akal rusak juga. Dua-duanya rusak. Ya. Secara nakal jelas tidak ada satupun ayat dan hadis yang menyuruh kita mengazani mayat. Ya. Tidak yang sahih, tidak yang hasan, tidak yang maudhu, tidak ada. Tidak la aslalahu. Tidak ada dalil kita disuruh mengazani mayat. Secara akal lebih-lebih lagi. Bagaimana orang sudah tidak mendengar, sudah tidak bisa melihat, sudah tidak bisa bergerak, sudah mati, dibisikin di telinganya, ayo kita sholat, ayo kita sholat, ya? Kemana akalmu? Jelas-jelas ini sangat-sangat tidak menghormati akal. Sudah tidak bisa apa-apa diajak sholat, ya? Ayo sholat, ayo sholat. Ya? Hayya 'ala sholat kan? Mari kita sholat. Tentu tidak semua perkara bisa dihukumi dengan dalil akal. Maka muncul kaidah, idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada dalil akal, athar, maka batal akal. Gitu. Kalau akal bertentangan dengan naqal, maka akal wajib kalah, nakal wajib menang apapun yang terjadi, ya. Fanaqul, beliau memberikan contoh, al-ulwu sifatu kamal fil makhluk, tinggi ini sifat yang sempurna pada diri makhluk, ya. Tinggi, si fulan berkedudukan tinggi, si fulan berada di tempat yang tinggi, ya. Tinggi ini sifat yang bagus. Fa idza kana sifatu kamal fil makhluk fa huwa fil khaliq min babil aula, maka khaliq tentu lebih tinggi lagi, ya kan? Khaliq lebih tinggi lagi. Jadi sifat kesempurnaan makhluk, jika makhluk tidak memiliki seperti itu, tidak sempurna, maka Allah lebih-lebih lagi. Kecuali hal-hal tertentu, ya, dan ini sedikit. Sedikit. Oleh karena itu, yang banyak manusia melihat, Allah melihat. Manusia mendengar, Allah mendengar. Manusia marah, Allah marah, ya kan? Kan orang kalau tidak pernah marah apapun yang terjadi kan jelek, ya. Pipinya ditabok, nyengir, ya. Kakinya diinjak, ketawa, ya. Orang apa jadinya? Perutnya ditonjok, nyengir, ya. orang apa jadinya? Orang gak waras, ya kan? Marah itu sebagai sifat kesempurnaan seorang manusia. Manusia itu marah di saat-saat tertentu. Nah, Allah sama, marah, murka, ghadab. Begitu juga senang, Allah juga senang, ya kan? Tahu, Allah lebih tahu. Pintar, Allah lebih pintar. Ya kan? Mendengar, Allah lebih mendengar. Melihat, Allah lebih melihat. Kecuali, kecualinya sedikit. Saya hanya bisa memberikan contoh satu. Saya kira lebih dari satu, ya. Apa diantaranya? Punya anak. Punya anak. Ya. Seorang manusia dikatakan sempurna kalau punya anak. Tetapi Allah ini sempurna karena tidak punya anak. Ya. Umumnya tidak. Jadi kalau Allah mendengar, kalau manusia mendengar, Allah lebih mendengar. Kalau manusia marah, Allah lebih marah. Bisa lebih marah. Manusia melihat, Allah lebih melihat, dan seterusnya. Kecuali anak. Ya. Dan sombong barangkali, ya. Sombong. Manusia dianggap tercela kalau sombong. Tapi Allah itu mulia karena Allah sombong. Allah sombong dan Allah mulia. Idzan yamtani'ul qiyasu bainallahi wa bainal khalqi littabayuni bainahuma. Tidak boleh mengkiaskan antara Allah dengan makhluk untuk membedakan. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena tidak bisa, ya. Kalau makhluk dengan makhluk kan bisa. Kecepatan motor ini maksimal 90 km per jam. Sedangkan kecepatan motor yang ini maksimal 200 km per jam. Nah, ada kan? Ada apanya? Ada kejelasannya. Sekian dengan sekian. 90 km per jam, yang satu 200 km per jam. Ya? Ada perbandingannya. Gitu. Beratnya si A 50 kilo, beratnya si B 110 kilo. Hah? Ada gitu. Tetapi dengan Allah tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Ya. Kalau mendengar itu ada angkanya, ya. Kita mendengar di angka 9, kira-kira Allah di angka berapa? Ini enggak boleh. Enggak mungkin ada angka yang tepat. Walaupun kita sebut 1 miliar, 1 triliun, 1000 triliun. Enggak ada. Itu maksudnya. Jadi tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluk itu kemudian dengan cara-cara seperti tadi. Ya. Yeah. Ya jangankan Allah, surga saja enggak boleh. Surga saja enggak boleh, ya kan? Kalau kecantikan itu bisa ada levelnya, gitu. Misalnya kecantikan Sarah itu 7, ya. Kecantikan Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, ya, cantik luar biasa. Separuh kecantikan Allah berikan kepada Sarah, yang separuhnya lagi dibagi wanita sedunia. Cantiknya bidadari seberapa? Mereka kan nggak bisa. Enggak ada. Ya. Enggak ada hitungannya, enggak boleh. Kalau boleh berarti bisa batal ma ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar, batal kalimat ini. Kalau boleh ada muridnya seperti itu, maka tidak boleh. Itu surga yang makhluk, apalagi Allah yang bukan makhluk, yang khalik, lebih tidak boleh lagi. Ya. Ini yang dimaksud oleh beliau. Jadi tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluk dengan standar-standar seperti itu. Sekian, sekian, sekian. Wa idza kunna fil ahkami la naqisul wajiba 'alal jaiz. Dalam masalah hukum saja kita tidak boleh mengkiaskan antara hukum yang wajib dengan hukum yang jaiz, yang boleh. Tidak boleh dikiaskan. Salat lima waktu bagaimana dengan salat sunat? Perbandingannya seperti itu kan enggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Kalau sunat dengan sunat mungkin. Dengan wajib tidak bisa. Tidak bisa. Salat tahiyatul masjid pahalanya sekian, salat qobliyah subuh dunia seisinya, ya. Mau dikiaskan dengan sholat subuh nggak bisa, tidak bisa. Kita nggak bisa bayangkan ya pahala sholat subuh itu kayak apa. Qobliyah subuhnya saja lebih baik dari dunia seisinya. Bagaimana subuhnya? Ya, ya waktu habis kita tidak soal jawab, jadi kita selesaikan. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.